membaca Al-Quran kalau tidak lancar lalu membaca lafad-lafad latinnya di dalam Quran latin dan terjemahannya karena tidak lancar membaca huruf Arabnya, apakah ada pahalanya sama ataukah berbeda? Maksudnya lagi belajar ya, tapi jangan terus bahasa latinnya. Kalau Anda belajar membaca Al-Quran terus bacaannya belepotan, pahalanya bukan saja sama, lebih bagus dua kali ya. Ini pemacu bagi orang yang bacaannya enggak karu-karuan, jangan malah jauh dari Al-Quran. Ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya itu kalau membaca Al-Quran belepotan, sin jadi sod, kap jadi ha ya. Orang Jawa kan begitu ya, al-kam ya, al-ham, kam, ham, enggak ketemu-ketemu ya. Sudah terus, jim, jip, jim, jip, akhirnya bilang truk saja bukan jip ya. Gurunya sumpek ya, tapi enggak pahalanya gede itu ya. Jadi kalau tidak bisa, belepotan, jawab Nabi Muhammad apa? Kamu dapat dua pahala. Pahalanya membaca kayak ustadz yang pintar baca Al-Quran, dua, capekmu itu loh. Nah, itu dapat pahala. Jadi ibu-ibu tetap rajin belajar, tapi jangan terus gantung kepada latin, nanti besok sambil belajar lagi, belajar lagi. Bagus, ini semangatnya tinggi. Sebab apa? Yang bisa baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran, itu yang musibah. Banyak enggak? Insya Allah jamaah tidak ada. Amin, amin.